langsung ngaos nggih dados enak salam dianggap pidato dan ini langsung Al-Fatihah. Banyak malah repot langsung ngaos. Kula diminta panitia untuk bikin judul adalah keistimewaan mukjizat. Akurat niku kula beto kerpean. Jadi otoritatif. Nah, kalau dalam pendapat ulama, kalau seorang mubalek atau seorang ulama atau siapa saja ngomong tanpa teks itu dia tersangka sebagai musyarrek. Musyarrek itu menariknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pikiran-pikirannya, dengan jargon-jargonnya. Jadi itu masalah besar kalau dalam tradisinya tidak musalsal, tidak ada silsilahnya ila Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya saya meskipun banyak orang percaya ngaji di mana-mana itu bawa kitab. Ya tadi niat saya dulu masih ingat zaman di Sarang itu kalau tes itu banyak yang bawa kitab. Ketika ditanya, ini namanya ngerbek. Enggak Pak, mutola'ah itu tanpa batas. Jadi mutola'ah itu kapan saja. Yang agak kriminal itu kasus ujian nasional. Itu ada seorang guru SD, ini kisah nyata, ingin ujian apa? Nasional, itu kan jelas kriminal. Si guru SD tadi lagi ini, wong ujiannya mungkar nakir saja dibocorkan, apalagi ini ujian negara. Karena semua kiai itu kan mengajari kita marrobuka waman nabi. Itu kan mengecewakan mungkar nakir, artinya kan membocorkan ujian. Singkat cerita kiai tadi itu, guru tadi, kalau enggak percaya tanya Gus Ba. Akhirnya rombongan guru SD tanya ke saya. Apa betul Gus ujian boleh kan? Analoginya kiai-kiai bocorkan ujiannya siapa? Mungkar nakir. Karena saya ya NKRI harga mati, saya bilang tertawa-tawa. Kalau saya jawab enggak kriminal dimarahin polisi. Kalau saja kriminal, analoginya dengan mungkar nakir memang yang membocorkan itu. Kan kalau saya bilang boleh nanti jadi kriminal. Dan agama ini adalah analogi. Analogi itu kias. Ya saya di Allah serius sekali membawa makalah mujizatnya Quran. Kenapa demikian? Memang saya merasakan dan semua yang hadir dia kita satu-satunya umat yang nungguin Rasul. Tapi kualitas iman kita insya Allah menyamai periode-periode sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya tadi ya, dengan pikiran yang sama, dengan tek yang sama, dengan rasa yang sama. Dengan caranya gimana supaya sama? Kita harus terus membaca tek. Tek itu mengingatkan kita. Misalnya begini. Yang dikatakan bukan sesuatu dahsyat yang dalam nalar manusia itu enggak mungkin terjadi. Tanya Nabi Soleh, keluar dari batu besar, itu kan satu peristiwa yang akal manusia tidak sampai. Tanya Nabi Musa membelah Laut Merah yang akal manusia itu tidak sampai. Kan itu menurut mazhab kita, kita-kita yang waras ini, saya ulang lagi, kita-kita yang waras itu. Itu pikiran kriminal, itu salah. Saya ulang lagi ya, kita semua kan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi, semoga benar-benar umatnya Nabi, bukan Islam yang kumat. Karena orang Islam itu pilihannya hanya dua, kalau enggak bersatu semat Islam, ya Islam yang kumat. Kumat itu agak gitu, namanya kumat dalam bahasa Jawa. Ini saya ulang lagi ya. Yang dikatakan mukjizat itu amrun khariqun lil adat, suatu yang luar biasa. Kemudian dalam tanda kutip, yang manusia itu tidak mampu. Dia itu dikatakan mukjizat, seperti tongkat apa? Tongkatnya Nabi Musa dan untanya Nabi Nuh yang keluar dari batu. Kalau kalian ingin jadi wali, pikiran seperti itu enggak akan jadi wali. Gagal itu di KPU gagal. Jadi enggak usah sampai MK, di KPU sudah gagal itu. Kenapa demikian? Pertanyaannya begini. Memangnya sesuatu yang wajar kita lihat keseharian itu dalam kemampuan manusia? Saya ulang lagi. Memangnya sesuatu yang biasa saja, yang normal saja itu dalam kemampuan manusia juga kan? Manusia bisa enggak bikin unta? Yang wajar saja yang lewat indukan. Bisa enggak? Enggak kan? Manusia bisa bikin laut enggak? Enggak kan? Kalau mukjizat itu dengan definisi sesuatu yang manusia enggak mampu, memangnya keseharian alam ini manusia mampu? Enggak juga kan? Nah, karena agama Islam dengan logika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak mukjizat yang seperti itu. Ya menolak mukjizat yang seperti itu. Makanya saya bilang pikiran pertama tadi itu kriminal karena itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu tadi kalau itu dituruti lama-lama kita tidak tahu kedahsyatan ciptaan Allah keseharian. Makanya ketika Rasulullah diminta laula utiya mislama utiya Musa, mbok ya Muhammad itu punya mukjizat kayak tongkat Nabi Musa. Ka salihin nuh, ka salihi salah. Apa karena qoti apa? Soleh, sebagaimana untanya Nabi Soleh. Apa jawabnya? Obama min dabatin fil ardi walau ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun. Dan dijawab inna fi khalqis samawati wal ardi waqtila fil layli wan nahar sampai saat terusnya watas rifiriyah sa'atila ayatil liqaumi yakilun. Karena logika yang terbangun begini, dan ini saya ulang lagi, ini syarat utama jadi wali. Ini masih satu poin. Nanti ACC-nya nunggu ketua-ketuanya. Kalau kamu bayangkan wali itu kayak Sunan Kudus itu enggak. Jadi kalau kamu jadi wali itu maknanya waliullah itu diikhya'kan banyak. Setiap mukmin itu walinya. Tapi maknanya gini, waliullah itu wong sing bisa akeni Allah. Itu jadi enggak usah dimaknani kekasih Allah. Ya. Jadi karena dalam bahasa Arab itu waliul yatim adalah orang yang kasihan sama anak adalah keperluannya. Perempuan yang perawan punya bapak namanya apa? Wali. Artinya si bapak sayang sama putrinya disebut apa? Kalau kamu jadi wali dengan makna yang tadi kullu mu'minin wali wa setiap mukmin adalah orang yang dikasihani Allah dan insya Allah semua kita masuk, paham ya? Kayak wali songo itu baru maknanya wali wa sing disayang Allah. Kayaknya kita belum daftar yang ke situ nanti. Kita ulang lagi ya. Kalau kita mengakui kudrohnya Allah nunggu tongkatnya Nabi Musa membelah laut merah, nunggu ada unta keluar dari, maka itu kecelakaan besar dalam tauhid, kecelakaan besar dalam kesaksian kudratullah. Kenapa? Karena alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Apa? Alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Misalnya begini, kalau kamu melihat nyamuk, itu pertama Quran turun tentang nyamuk, itu orang munafik komentar, wah Tuhannya Muhammad kurangan stok, sampai contoh saja hanya seekor. Tapi apa kata Allah? Inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udotan famafo. Nyamuk itu bukan sekedar kecilnya. Tidak usah kamu bikin nyamuk yang ada nyawanya, itu terlalu sulit. Sampean semua tak suruh bikin patungnya nyamuk. Gampang mana bikin patung nyamuk sama gajah? Tidak usah dikasih nyawa. Terus cari tahnya itu dari mana? Orang Jepara pun tidak akan bisa. Belum nanti bentuk alat kelaminnya. Belum nanti uratnya alat kelamin. Belum nanti punya jantung, jantung punya urat, jantungnya nyamuk juga punya kuman, kumannya juga punya organ tubuhnya punya urat. Apa itu tidak lebih dahsyat ketimbang tontonan mukjizat yang diperagakan para nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebetulnya ketika Quran saya katakan mukjizat ila yaumil qiyamah adalah pertunjukan Allah bikin nyamuk. Inna woha la yastahi aylamma ba'ud. Itu bagi orang alim, percontohan nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang percontohan mukjizat Nabi Musa membelah laut merah. Juga lebih dahsyat ketimbang pertunjukan Nabi Saleh ketika mengeluarkan unta dari apa? Batu. Dong, jelas nih. Gitu. Maka umat Rasulullah, terutama ulama-nya harus ngomong seperti ini terus. Dengan cerita seperti ini, maka Quran jauh lebih dahsyat. Makanya mukjizatnya Quran tanpa apa? Batas. Jelas ya? Makanya kita harus bertobat secara masif. Mengatakan kedahsyatan adalah nuwatu yang khariqun lil adat. Bahwa yang kita lihat keseharian adalah semua di luar kemampuan kita. Kita ini kan keliru, yaitu tadi, wah unta keluar dari apa? Batu. Laut merah terbelah, ini dah manusia tidak akan mampu. Memangnya manusia pernah mampu bikin laut? Memangnya manusia pernah mampu bikin nyamuk? Memangnya manusia pernah mampu bikin telur ayam? Karena keseharian seakan-akan ini tidak ayatnya Allah Ta'ala. Tuhan, makanya tidak mungkin jadi wali. Yang jenis seperti ini ya, gak jadi wali. Taman tenang saja, nanti saya paling gak sampai satu jam. Karena saya tidak biasa ngaji umum. Saya mau itu karena ngurmati bapak. Saya itu orang Damaran dulu. Namanya Mbak Hafsa. Hafsa binti Maksum bin Soleh. Ini ya turunan asli orang Kudus. Jadi saya datang tidak dalam rangka saya sendiri sebetulnya. Jadi jenengan tidak punya hak adami sama saya. Karena saya datang tuh saya ingin melatih iman yang benar. Saya ulang lagi, saya ingin melatih iman yang benar, penting. Sehingga Allah cara menjelaskan iman itu aja inna fi khalqis samawati wal ardh. Lihat saja langit dan bumi. Seterusnya sampai waqtila fil laili wan nahar sampai wal fulki lati tajri. Terus sampai watasri firiyah. Ini semua tontonan yang kita lihat semuanya di luar kemampuan kita. Contoh paling gampang nyamuk, kayak apa? Apapun profesornya seseorang, apa bisa bikin nyamuk? Gak usah yang bernyawa, patungnya saja. Coba nyamuk itu punya organ tubuh enggak? Punya. Organnya ada kumannya enggak? Ada. Alat kelaminnya ada bolongannya enggak kira-kira? Ada. Kayak apa sulitnya? Jadi andaikan saya ke umatnya Nabi Musa terus dengkei lah sama Nabi Musa. Ini gue, Nabi Musa keren punya tongkat. Saya akan bilang Rasulullah lebih keren karena punya Qur'an. Anda di sini makna apa mukjizatnya Al-Qur'an dikatakan afdolul mukjizat, mukjizat paling keren, paling hebat. Karena menjadikan manusia punya nalar yang lebih objektif. Artinya lebih objektif, kenapa kita hanya kagum dengan sesuatu yang dah, dengan alasan kita tidak mampu. Memangnya dengan hal-hal yang keseharian kita mampu, tidak juga kan? Jelas ya? Pun bener nih ya? Pun bener iman ini? Pun ini malam selain didandani bener ya? Sehingga iman di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak lagi suatu sing kharikun lil. Dua pertimbangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang kharikun lil adat itu resikonya lebih tinggi untuk tidak abadi. Misalnya tongkatnya Nabi Musa, itu hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Itu pun yang kebetulan menyaksikan lagi ya. Resiko mukjizat mahsusah istilahnya, mukjizat yang bisa dilihat dengan itu resikonya hanya dilihat orang yang di saat itu menyaksikan. Gaul nih. Ngangge peci, mboten. Gimana? Oke. Saya teruskan lagi ya. Niki mon normal nih. Mboten kebanteran nih. Mboten kebanteran nih. Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan mukjizat itu seringnya kan dikasih definisi tunjukkan yang di luar kemampuan manusia. Sehingga tongkat Nabi Musa membelat laut merah disebut apa? Untanya Nabi Soleh keluar dari batu disebut apa? Terus lucunya disebut alasannya karena manusia tidak mampu. Memangnya manusia mampu bikin unta normal yang lewat tindukan? Mampu tidak? Artinya umatnya Rasulullah lebih sering melihat kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala kulla waktin wahinin setiap karena cara berpikir sudah dibenahi Al-Quranul Karim. Paham ya? Maka untuk jadi wali umatnya Nabi itu lebih mungkin karena melihat kedahsyatan Allah setiap saat. Tidak usah nunggu sesuatu yang super kayak apa? Kan fila kil bahri sebagaimana laut terbelah oleh tongkatnya Nabi siapa? Terus ketiga, kalau logika mukjizat gini itu terus menerus seperti yang dialami Nabi Musa, resikonya adalah umat selalu menuntut hal yang aneh-aneh dan melupakan hal yang pokok. Itu lebih bahaya lagi. Misalnya begini contoh gampang. Kita ini hidup di bumi setelah sampean belajar ilmu falak atau astronomi atau belajar geologi. Planet yang sebesar ini apa? Semuanya itu sudah maha dahsyat. Gara-gara kita berpikir butuh kejadian yang aneh. Ya gara-gara ingin kejadian yang aneh, mungkin lama-lama Anda ingin cari model hewan yang kepalanya itu di pantat. Baru percaya kudrohnya, lama-lama kamu jadi dukun. Seneng ular yang berkepala manusia itu baru sesat. Nanti menjadi klenik. Makanya kritiknya ulama. Mukjizat itu enggak perlu dituruti. Karena kalau dituruti itu bahaya bagi kelangsungan kenormalan kita. Makanya kata Abdul Hamid Khan termasuk kitab yang saya kagumi, kata beliau begini. Yang menjadikan orang kafir adalah dia nganggap kudrohnya Allah Ta'ala itu bergantung sesuatu yang dahsyat. Dia enggak sadar bahwa keseharian dalam hidupnya semuanya pertunjukan kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi, saya contohkan nyamuk tadi. Inna woha la estahi ayyadriba masalam ma. Terus terusannya ba'udotan fama. Kayak apa susahnya bikin nyamuk? Sudah kecil, punya alat kelamin, punya organ, punya urat, lalu dalam tubuhnya juga ada kuman, kumannya juga berorgan. Kebayang enggak Anda bikin seperti itu? Enggak. Dasat mana dengan tongkatnya Nabi Musa? Sama-sama berstatus kita enggak mampu sama sekali. Dasat mana? Sama kan? Itu yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an menggiring kita cara berpikir begitu terus. Sehingga Quran cukup ngendikan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsal. Sebenarnya burung yang setiap hari terbang, yang setiap hari lewat Anda, itu semuanya bukti kekuasaan Allah Subhanahu. Tidak usah nunggu kejadian-kejadian super dahsyat. Terus keempat, korbannya para kiai, termasuk saya. Jadi nanti kalau saya tidak bisa haji terbang, wah tidak kiai, tidak bisa terbang. Kayak Harry and Potter misalnya gitu, tidak bisa kayak Harry. Jadi nanti kiai juga dituntut gitu. Bisa terbang kayak Aladin. Jadi nanti repot. Semua kebenaran agama bergantung pimpinannya ini punya kedahsyatan-kedahsyatan itu. Hanya celakanya apa? Ada orang yang pura-pura dahsyat tapi penipu, kayak kasusnya Dimas Kanjeng. Oh, gitu. Mboten apa-apa, sing penting niku lancar mon. Nggih, monggo. Jadi makanya nanti itu saya akan memberi penjelasan tentang apa mukjizatnya Al-Qur'an, kenapa disebut paling apa dahsyat. Ini saya bacakan teksnya ya supaya sampean tahu. Ini tabarruk sama Imam Bukhari ya. Redaksi yang diriwayatkan Imam Bukhari, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini ikut kitab Fadhailil Qur'an. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alaihil bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu wahu ilayya fa'arju an akuna aktharahum tabi'an yaumal qiyamah. Jadi semua nabi punya mukjizat, yang lewat mukjizat itu orang dipaksa iman karena dahsyat tadi, saking dahsyatnya terus cocok gak cocok itu percaya. Rasulullah, mukjizat saya itu berupa wahyu yaitu Al-Qur'an. Dan saya berharap dengan mukjizat itu ya adalah nabi paling banyak pengaruhnya yaumal kiamah. Maknanya paling banyak orang yang iman. Ini dikomentari oleh syarahnya ya, oleh penyarahnya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarahnya saja. Saman harus pura-pura paham jadi keren. Jangan minta saya terjemah nanti. Harus pura-pura paham. Mantas sabah bi qomin fa wa nawah minhum. Jadi bergaya orang kaya ya dikira apa? Kaya. Gaya ulama ya dikira apa? Ulama. Nanti bergaya wali juga dikira wali. Ini luar biasa menurut saya. Al-makna annal mu'jizati al-madiyata kanat khisiyatan tusyahadu bil-absor kana koti soleh wa aso Musa. Wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil-basiroh. Kayak tadi. Kedahsyatan tongkat Musa itu karena apa? Laut kok bisa dibelah sebuah tongkat? Aneh. Kalau maknanya aneh adalah di luar kemampuan manusia, nyamuk lebih aneh. Kayak apa susahnya bikin organ apa? Nyamuk yang sekecil itu. Artinya bedanya apa? Tongkatnya Nabi Musa dengan pertunjukan nyamuk yang sama-sama mengarah satu titik, yaitu mengakui absolutisme kudrahnya Allah Subhanahu. Sama enggak? Sama. Sehingga umatnya Rasulullah enggak perlu ngoni mukjizat simsalabim. Cukup penalaran akal. Ini namanya basiroh apa? Basiroh. Nggih jelas ya. Mohon sampean ra usah kepen roh to kate Nabi Musa to. Melihat apa? Nyamuk. Ya sudah bagus sudah. Sudah maju keren. Ya jelas ya. Li annalladzi yusahadu bi aini ra'si yang qaridu binqiradi musyahidihi walladzi yusahadu bi ainil aqli baqin yusahiduhu kullu man jaa'a ba'dal awwali mustamirron. Sesuatu yang dipertontonkan lewat waktu yang fisik kayak tongkat Nabi Musa itu yang percaya langsung tentu yang melihat. Setelah itu ada yang percaya, ada yang enggak. Bisa saja itu hoax, bisa saja macam-macam. Tentu yang enggak percaya tentu salah ya, kita sepakat. Tapi tetap saja yang enggak menyaksikan itu bisa saja enggak percaya. Paham ya? Tapi logika kedahsyatan nyamuk siapapun yang punya nalar percaya. Artinya giringan Al-Qur'an untuk melihat mukjizat itu kedahsyatan Allah bikin nyamuk itu abadi ila yaumil kiamah, dan siapapun yang waras akan ikrar dan tetap menyakan karena insya Allah ada nyamuk terus ila yaumil kiamah. Itu kan teman tidur kita, Pak. Makanya kamu kompromi dengan nyamuk. Sekali-kali jangan dicablek. Ini ayatnya Allah. Ya bila perlu dicium, dielus-elus gitu. Karena saya yakin yang hadir di sini andekan melihat tongkatnya Nabi Musa kira-kira dilus-lus enggak? Kira-kira. Andekan loh, kamu punya kesempatan melihat tongkatnya Nabi Musa, gimana? Dilus-lus, dikai mori, dikai kembang tujuh taman, ya gitu. Tapi kenapa nyamuk enggak kamu begitukan? Toh sama-sama ini ayatnya Allah yang luar biasa. Makanya ini ngaji di sini, saya ulang lagi, sama enggak perlu merasa punya hak adami sama saya, karena saya memang buyut saya kandung itu orang gambaran, namanya Abdum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Jadi saya ini termasuk turunan buyut yang keluar dari Kudus di Rembang. Karena mbah saya kandung itu punya mbah Sahal, ya sama mbah Sahal ibunya Badiah. Badiah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Lalu buyut saya namanya Sofiyah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Jadi kenapa saya cerita ini ya memang Quran sudah terang-terangan ngendikan dzurriyatam ba'duha napa min ba'd. Jadi kekuatan dzurriyah itu luar biasa. Jadi kita menjaga harkat dan martabat para leluhur supaya ilmu ini terjaga.